Mari berdansa, hilangkan duka, mari berdansa, ikuti irama. Hari ini tiba saatnya, lantunkan lagu, mari kita bersuka, siapkan segenap energi. Hingga berakhir nanti di lantai dansa. Seiring detak jantung kian menggila, biarkanlah lepas tak bersuara. Lepaskan semua cerita lara tentangmu, anggap saja semua itu angin lalu. Mari berdansa, hilangkan duka, mari berdansa, ikuti irama. Kembali berdendang.